dengan tinggal yang lama bukan berarti kekal. Naam. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menyebutkan ada kemungkinan yang lain, bahwa dengan membunuh itu akan mengantarkan seseorang kepada kekufuran yang menyebabkan dia mati di atas kekafiran sehingga dia pun kekal dalam neraka. Al-Syarihu rahimahullahu Adzaban wa jama'atun telah berpendapat Ibnu Abbas dan segelongan dari kalangan para ulama, ila annal qatila amdan la taubata lahu, bahwa yang membunuh dengan sengaja itu tidak ada taubat bagi dia. Orang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tidak ada taubat bagi dia. Nah, hatta qala Ibnu Abbas, sampai berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inna hadhihi al-ayata min akhir ma nazal, sesungguhnya ayat ini, ayat hukum membunuh seorang mukmin dengan sengaja yang mendapatkan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan balasan jahannam, al-khulud, ghadab, ghadiballahu alaih, wal-la'an, la'anahu, wa i'dadul azab, adalahu azaban. Ini lima ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, ini ayat termasuk akhir yang turun dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yansakha syai'un, dan tidak ada satu ayat pun yang menghapusnya, menunjukkan bahwa ayat ini berlaku. Dari sini beliau berpendapat bahwa bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tidak ada taubat bagi dia. Nah, dan ini iskal, ya, penyebutan tidak ada taubat, sedangkan jangankan membunuh seorang mukmin, yang lebih besar daripada itu syirik diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia bertaubat. Dan itu, ya kawan, selama dia belum mati diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di sini Ibnu Abbas menyatakan kok tidak ada taubat, dan sungguhnya di sana ada perkataan Ibnu Abbas yang lain yang menunjukkan isyarah bahwa beliau pada hakikatnya berpendapat bahwa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja ada taubat. Siapa kira-kira yang bisa mengingat dalilnya? Pernah kita sebutkan, ya ikhwan. Kita perdekatkan lagi dalam hadis dalam Kitabul Adabil Mufrad. Masih ingat pembahasan tentang Birrul Walidain? Ketika ada seseorang datang kepada Abdullah bin Abbas, seorang ini kemudian berkata kepada Abdullah bin Abbas, ini khatabtu mura'atan, aku melamar seorang wanita, sahabat antang kihani, lalu dia tidak mau menikah denganku, iya kan? Akhirnya apa? Putus cinta, sakit hati, kan demikian. Wa khatabaha ghairi, dan kemudian ada orang lain yang melamar dia. Fatazawwajat, maka dia pun menikah dengannya. Menyebabkan apa? Ya, menyebabkan laki-laki yang ditolak dahulu ini lamarannya cemburu dengan laki-laki itu yang diterima lamarannya. Faghirtu alaih, maka aku pun cemburu terhadap dia. Faqataltu. Ingat itu hadis. Maka aku pun membunuhnya. Awal-awal dari pembahasan Al-Adabul Mufrad. Fahal min taubah, maka dia pun bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah ada taubat bagiku? dia telah membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Nah, lalu apa kata Abdullah bin Abbas? Masih ingat? Hah? Maka qala Ibnu Abbas. Wallahu musta'an nasitumu wa unsitumu. Apa kata Abdullah bin Abbas? A ummuka hayya? Apakah ibu kamu masih hidup? Nah. Kata dia tidak, sudah meninggal. Lalu kata Abdullah bin Abbas, kalau begitu taqarrab ilallah mastata'ta. Kamu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekemampuan kamu. Bertaubat pada Allah wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Lalu setelah orang ini pergi, ada yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, kenapa engkau bertanya tentang ibunya, apakah masih hidup atau tidak? Kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya aku tidak mengetahui satu amalan. Inni la a'lamu amalan yuqarribu ila Allah Subhanahu wa taala afdal min birril walidah au kama qala. Sesungguhnya saya tidak mengetahui satu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah yang lebih afdal daripada berbuat baik pada seorang ibu. Maka dalam hadis itu menjelaskan kepada kita bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berpendapat adanya taubat bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Oleh karena itu, para ulama menta'wil perkataan Abdullah bin Abbas ini, bahwa Abdullah bin Abbas tidak menyatakan bahwa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja taubatnya tidak diterima sama sekali secara mutlak. Akan tetapi dalam satu hal saja, ya, tidak diterima dalam satu hal. Karena apa? Suatu saat nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tidak diterima dalam artian perbuatan dia akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah bersama dengan orang yang dia bunuh. Karena nanti dia akan, orang yang dibunuh ini akan meminta pertanggungjawaban pada orang tersebut, kenapa engkau membunuh aku? Nah, yang seperti inilah tidak diterima, ya, tobat dalam hal ini. Sebab orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja itu ada tiga yang harus ditunaikan, ya, ada tiga hal yang harus ditunaikan. Ini disebutkan oleh beliau di sini, ya. Kata beliau, wasahihu anna alal qatil huquqan salasatan. Nah, ini yang benar, yang sahih dari pendapat para ulama, dan ini pendapat jumhur as-salaf dan khalaf, bahwa orang yang membunuh mempunyai tiga hak yang harus ditunaikan. Mempunyai tiga hak yang harus ditunaikan. Yang pertama, haqqan lillah. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, haqqan lil warasah. Haknya ahli waris, keluarganya. Yang ketiga, wa haqqan lil qatil. Hak bagi orang yang terbunuh. Orang yang dibunuh itu tadi. Fa haqqullahi yasqutu bitaubati. Adapun hak Allah itu gugur dengan bertaubat. Nah, ini yang diterima. Nah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah menerima taubat itu. Sudah cukup. Wa haqqul warasati, yang kedua haknya ahli waris. Bagaimana cara menyelesaikan haknya ahli waris ini? Yasqutu bil istifa'i fid dunya. Ya, ini gugur hak itu dengan cara menyempurnakannya di dunia. Yaitu dengan apa, ikhwan? Menyerahkan diri. Begitu. Datang kepada keluarga orang yang telah kita bunuh, orang yang telah mereka bunuh, ya. Lalu kemudian mengatakan padanya, ya, silakan kalian mau apakan saya, begitu. Ya, kalau mereka minta kisos, maka dikisos. Kalau mereka memaafkan, maka selesai permasalahan, membayar dia, begitu. ya, yaskutu bilistifa di dunia, dengan diselesaikan di dunia ini, awil afu, ataukah dia dimaafkan, yakni dengan cara kisos atau dimaafkan. Ini haknya ahli waris. Nah, yang ketiga, wa amma hakul qatil, adapun haknya orang yang terbunuh, ya kan tidak bisa diselesaikan di dunia, orang sudah meninggal. Fala yasqutu hatta yajtami'a biqatilihi yaumal qiyamah, maka tidaklah jatuh hak tersebut sampai dia berkumpul dengan orang yang membunuhnya nanti pada hari kiamat. Wa ya'ti ra'suhu fi yadih, dan datanglah kepalanya dipegang di tangannya. Wah, mengerikan betul ini. Datang dalam keadaan tidak berkepala. Kepalanya mana? Di tangannya. Subhanallah. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, sal hadza fima qatalani. Tanya dia, kenapa dia membunuh aku? Ini hadis ya kawan, hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah dari hadis Ibnu Abbas. Subhanallah. Nah, ini yang tidak dimaafkan. Kapan diselesaikan perkara ini? Pada hari kiamat, bertemu dengan orang yang dibunuh. Oleh karena itu para ulama membawa perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ini dibawa kepada poin yang ketiga, bahwa yang dimaksud tidak ada taubat, yakni akan diselesaikan nanti pada hari kiamat, khusus masalah hak dia dengan al-qatil yang dibunuh itu. Adapun hakullah, adapun hakul warasa bisa diselesaikan. Nah, ya, kalau tidak salah yang berpendapat demikian Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Wa amma qawluh, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, falamma asafuna, maka tatkala mereka membuat kami marah, asafuna ay aghdabuna, membuat kami marah, ila akhiril ayat. Fal asaf, al asaf yusta'malu, digunakan bimakna syiddatil huzn, terkadang mempunyai makna sangat sedih. Wa bimakna, dan juga terkadang mempunyai makna syiddatil ghadabi wassukhti, sangat marah dan sangat murka. Wa huwal muradu fil ayat, dan itu yang dimaksud dalam ayat, ya. Jadi yang dimaksud di dalam firmannya, falamma asafuna ay aghdabuna wa askhatuna, membuat kami marah. Maka ayat ini menunjukkan sifat Allah, di antara sifat Allah adalah sifatul asaf, yang maknanya adalah al-ghadab wa sukht wal intiqam, ya. Falamma asafunan taqamna minhum. Sifat intiqam maknanya adalah al-mujazatu bil-uqubah, balas, membalas dendam dengan siksaan. Ma'khudun minan niqmah, diambil dari kata niqmah, ya. Niqmah yakni lawan dari nikmah. Dan nikmah wahia yaitu syiddatul karahati wasuh, sangat benci dan sangat murka, ya. Maka tatkala mereka membuat kami marah, intaqamna minhum, kami pun menyiksa mereka, sebabkan karena perbuatan mereka yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka dan marah. Maka di sini juga menetapkan sifat al-intiqam bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun tidak semua dari sifat Allah itu bisa menjadi nama. Tidak semua sifat Allah bisa menjadi nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mengatakan nama Allah itu Al-Muntaqim. Tidak. Dan tetapi ini sifat Allah, dan sifat ini bagi ya mereka-mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, Allah cinta kepada siapa yang berhak mendapatkan kecintaan, dan Allah murka terhadap siapa yang berhak mendapatkan kemurkaan. Dan seluruh dari sifat-sifat ini merupakan sifat fi'liyah. Seluruhnya adalah sifat al-fi'liyah. Karena jika Allah menghendaki, maka Allah cinta. Jika Allah menghendaki, Allah marah, Allah murka, Allah intiqam, Allah asas, al-la'an, wal-ghadab, dan seterusnya. Ini isbat manhaj ahli sunnah dalam hal asma wa sifat, bahwa sifat fi'liyah itu tsabitah lillah subhanahu wa ta'ala. Dan tergantung dari masyiahnya, kapan Allah kehendaki maka Allah melakukannya, dan kapan Allah tidak menghendaki maka Allah tidak melakukannya. Menyelisih pendapat al-Asy'ariyah dan al-Qullabiyah. Al-Qullabiyah juga mempunyai pendapat sama dengan Asy'ariyah. Bahkan al-Qullabiyah ini nisbah kepada Muhammad bin Muhammad atau Abdullah, Abdullah bin Sa'id al-Qullab. Ibn Qullab, kepadanya dinisbahkan firqah Qullabiyah. Firqah inilah yang pertama yang menafikan sifat-sifat fi'liyah. Ya, mereka menafikan sifat fi'liyah itu disebabkan karena ketika Jahmiyah dan Mu'tazilah mereka menafikan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, lalu mereka mengatakan sifat-sifat itu berdiri sendiri dan tidak berdiri dan tidak bersatu dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata mereka. Maka dibantah oleh Al-Qullabiyah. Abdullah bin Sa'id bin Qullab ini membantah kembali dan menyatakan tidak demikian. Tidak benar sifat itu berdiri sendiri. Bahkan sifat itu qa'iman bidzatillah. Sifat Allah itu ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sifat-sifat Allah seluruhnya qadimah, azaliyah. Gak ada sifat fi'liyah. Nah, inginnya membantah ahlul bid'ah, tapi jatuh ke dalam bid'ah yang baru. Salatun la yu'tamanun. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh salah seorang ulama, tiga orang yang tidak bisa dipercaya. Yang pertama siapa ikhwan? Sufi. Yang kedua al-qassas, tukang cerita. Dan yang ketiga al-mubtadi', yaruddu 'ala al-mubtadi'. Ahlul bid'ah yang membantah ahlul bid'ah yang lainnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ilahuna ya ikhwan, tafaddalu, hafizakumullah.